Tapi semoga berdesak-desakannya kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, ketika orang-orang di padang mahsyar, Allah mengatakan waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. Kata Allah pada hari kiamat itu, Allah datangkan jahannam. Didatangkan. Bagaimana didatangkan neraka jahannam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alf zimam. Neraka jahannam itu jamaah. Oh, ada yang sholat. Memang kalau posisi masjidnya ramai, seharusnya sholat isyaknya ditunda. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ingin menunda sholat isya. Kalau bisa sholat isya itu tengah malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la akhartu isya ila nisfi al-lail." Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan sholat isya itu sampai tengah malam. Kenapa? Kita tadi sudah sholat isya, selesai sudah. Nggak ada pahala nunggu sholat. Tapi kalau sholat isya yang ditunda, kita dapat pahala nunggu sholat. Orang tuh ketika nunggu sholat, terhitung sedang sholat. Kita udah nggak dapat pahala itu. Tapi usah dapat pahala sholat di awal waktu. Wah. Mana yang lebih utama? Nabi SAW ingin mengakhirkan sholat isya. Tapi anda kulihat kita sudah sholat isya, alhamdulillah. Cuma anda lihat ada saudara-saudara yang belum sholat. Neraka jahanam didatangkan memiliki 70 ribu tali kekang. Seperti binatang neraka jahanam itu diseret oleh malaikat yang jumlahnya di setiap tali kekang itu 70 alf malak. 70 ribu malaikat. Satu tali kekang yang menyeret berapa? 70 ribu malaikat. Berarti berapa yang menyeret neraka jahanam? 4,9 miliar. Berapa juta itu? Kasih hadiah. 4.900 juta. Betul enggak? Yang ditanya enggak bilang betul coba. Bengong. Diseret neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu semua pada ingat. Wa anna lahu dzikra. Tapi buat apa engkau ingat pada hari itu? Ketika hidup di dunia, azan dikumandangkan engkau lewat. Maksiat engkau jalanin. Haram dimakan. Itu kebanyakan yang kita lihat manusia di dunia. Wa anna lahu dzikra. Yaqul, pada hari itu dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku berbuat amal kebajikan dalam masa hidupku dulu. Enggak ada gunanya sudah. Jamaah, modal hidup manusia itu bukan harta, ingat. Bukan jabatan, bukan. Modal hidup manusia itu apa? Waktu. Kalau waktunya habis, walaupun hartanya tersisa, bisa antum pakai? Ya bisa. Masih menjabat sebagai gubernur. Baru jadi gubernur, mati. Sisa 4 tahun masih. Bisa dia jabat di kuburan. Anak boleh lanjutkan jabatan? Nggak ada. selesai diangkat oleh masyarakat, ditaruh di dalam lubang, diinjak-injak, ditinggal, dilupakan sepanjang masa. Tapi ketika antum beramal soleh, antum akan mendapatkan apa yang antum kerjakan. Jamaah rahimakumullah, ana akan bacakan surah Al-Insyiqaq. Allah itu ketika fase Mekah selama 13 tahun, yang banyak turun itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah dan hari kiamat, dengan yaumul hisab. Juz amma itu 99% adalah surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Ada 3 surat kira-kira yang turunnya di Madinah dari juz amma. Siapa yang mau nyebut? 3 kul semuanya di Mekah. Yang di Madinah, yang mana? 3 surat yang turunnya di Madinah. Surat apa? Al-Ahzab. Itu bukan juz amma. Susah kita di jamaah. Nah, antum. Berdiri. An-Nas, terus Al-Bayan, Al-Bayyina, An-Nasr, Al-Bayyina. Masya Allah, kasih hadiahnya. Sama idha zulzilatil ardu zulzala. Nah, An-Nasr, idha ja'a Nasrullah, idha zulzilatil ardu, dengan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sisanya turun di Mekah untuk menguatkan keimanan orang-orang yang beriman pada waktu itu. Mereka disiksa, mereka dibantai. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam tatkala melewatin keluarganya Ammar bin Yasir. Itu semuanya diletakkan di bumi, dipukulin, disiksa. Kemudian Abu Jahal memegang tombaknya, ditusuk kemaluannya sampai mati. Apa yang menyebabkan mereka sabar? Mereka beriman. Bicara mati sekarang atau besok akan mati. Setiap kali Nabi melewati mereka sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak bisa membantu mereka. Lemah pada waktu itu umat Islam. Nabi hanya bisa memberikan motivasi kepada mereka agar bersabar. Beliau mengatakan, sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Keluarga Yasir, kalian sabar, sabar. Tempat kalian sudah dijanjikan sama Allah, surga. Hanya butuh kesabaran dari kalian. Wallahi jamaah, surat Al-Insyiqaq berbicara tentang nanti, satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kata Allah, apabila langit itu terbelah. Wallahi jamaah, langit yang kita lihat begitu kokohnya. Yang di situ banyak bintang-bintang dan planet. Yang kalau antum lihat besar dan kokoh, akan terbelah. Kenapa mereka terbelah? Allah katakan, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Langit itu mendengarkan perintah Allah. Diperintahkan untuk terbelah, maka dia terbelah. Dan pantas baginya untuk mengikuti perintah Allah. Wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi dibentangkan. Bumi ini sekarang kalau kita lihat, kita gak bisa ngelihat yang jauh. Tertutup pohon, tertutup gunung, tertutup rumah-rumah. Apalagi kalau ikut pendapat bumi ini bulat. Bumi ini bulat apa datar, jemaah? Wallahu a'lam. mungkin bulat, mungkin datar. Tapi yang jelas pada hari kiamat akan jadi datar. Tumaddul ardu maddal adin. Bumi nanti pada hari kiamat akan dihamparkan seperti karpet, seperti kulit yang dihamparkan. Berat. Yang jauh sama yang dekat bisa saling melihat sepanjang mata. Nggak ada yang di atas, di bawah nggak ada. Itu nanti pada hari kiamat Allah katakan, wa adinat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi itu memuntahkan semua yang ada di perut dan dibiarkan mereka keluar dari perutnya. Kita-kita akan dikeluarkan jemaah dari perutmu. Wa adzinat li rabbiha wa huwa. Dan pantas bagi dia untuk mendengarkan perintah Allah. Cerita-cerita tentang gempa, nanti akan terjadi gempa yang sesungguhnya dan tidak mungkin terjadi gempa lagi. Bumi ini diciptakan memang untuk gempa. Ila zulzilatil ardu zilzalah. Nanti akan sampai waktunya bumi ini akan terbelah, dihamparkan, kemudian mengeluarkan, memuntahkan yang ada di dalamnya. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, wahai insan, engkau adalah pekerja keras, orang yang berusaha. Kerjamu itu akan berakhir menuju Rabbmu. Semuanya akan berakhir. Yang baik dan yang buruk. Orang yang jahat sejahat apapun, dia akan kembali kepada Allah. Orang baik sebaik apapun akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pesan dari Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan engkau hidup semau, tapi engkau pasti mati. Wa isma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silakan engkau beramal apa saja. Apa saja. Mungkin enggak ada penduduk Bandar Lampung yang tahu itu pekerjaanmu. Engkau mungkin membuat jalan. Engkau mungkin membuang sampah. Engkau mungkin memindahkan paku di pinggir jalan, pasti engkau dibalas. Semua pasti dibalas. Wa ahbib man syi'ta, silakan engkau mencintai siapa yang engkau inginkan. Tapi engkau pasti berpisah dengan semuanya jemaah. Makanya kita kalau kena musibah, apa yang kita katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah pasti kita balik. Makanya kita selalu diingatkan. Mau tidur, diingatkan kita. Bangun tidur, diingatkan. Jamaah, di antara doa sebelum tidur yang pendek, tapi banyak orang tidak membaca. Rasulullah SAW itu membaca doa, Allahumma kini azaba yawma tab'asu ibadah. Allahumma, yuk baca semuanya. Allahumma. Allahumma. Qini azabak. Qini azabak. Yawma tab'athu. Yawma tab'athu. Ibadak. Ibadak. Siapa yang hafal? Mana hadiahnya? Masih ada. Nah. Yawma tab'athu. Ibadah, masya Allah. Habis hadiahnya. Cari lagi yang mana. Jemaah baca yang artinya, Allahumma ya Allah, selamatkan aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Bangun tidur, kita membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bakal balik kepada-Mu ya Allah. Bakal balik kita. Diingatkan jamaah. Silakan kau beramal. Mau jadi apa saja silakan. Kau pasti akan menjumpai apa yang kau kerjakan. Lalu Allah mengatakan, menceritakan akan pembagian kitab nanti. Fa'amma Man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ada hisab yang mudah, jamaah. Kita hanya ditanya sama Allah, suatu hari engkau melakukan ini. Orang yang mengatakan, iya ya Allah. Engkau berbuat dosa ini. Iya ya Allah. Engkau melakukan maksiat ini. Iya ya Allah. Aku melakukan semua itu. Lalu Allah mengatakan, satartu laka fid dunya. Aku tutupin dosamu ketika engkau di dunia. Hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Allah, semoga kita termasuk yang itu. Maka dia akan balik ke keluarganya dengan kondisi gembira. Gembira dia datang kepada keluarganya. Di padang mahsyar dia cerita, masuk surga dia berbahagia. Di surat yang lain Allah mengatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqul ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, dia pegang tuh kitab, dia sampaikan kepada orang, ikra'u kitab, baca nih bukuku, baca rapotku ini, nih silahkan kau lihat rapotku. Inni dzalantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Keyakinan yang membuat kita jadi beramal. Tadi kenapa antum bersedekah? Di malam hari tatkala hamba-hamba Allah tidur, antum bangkit dari tidur antum. Antum berwudu dan antum hamparkan sejadah antum. Siapa yang melihat pada waktu itu? Allah yang melihat antum. Kenapa ada orang-orang yang bangun jam 3? Sekampung enggak ada yang melihat dia. Di kegelapan malam di pojok rumahnya, dia merintih mengatakan, Allahummaghfirli ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Karena dia yakin akan ada hisab jemaah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, dia terima dari balik punggungnya, maka tatkala itu dia akan berteriak menyesali apa yang dia lakukan. Dia akan mengatakan, ya Allah, andai kata aku seperti ini, andai kata seperti ini. Enggak ada gunanya. La tad'ul yawma thuburan wahida. Jangan berdoa memohon kecelakaan hari ini sekali, tapi kau minta sebanyak-banyaknya kecelakaan. Karena udah dikasih waktu sama Allah untuk beramal. Allah katakan, nih orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, wa yasla sa'ira, udah yakin masuk neraka itu. Lalu Allah katakan, innahu kana fi ahlihi masrura. Tolong nanti direnungkan dua ayat ini, ayat ke-13 dan ayat ke-9. Allah sebutkan tentang orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Allah sebut wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Dia akan balik ke keluarganya dalam kondisi masrur. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, apa kata Allah? Innahu kana fi ahlihi masrur. Dia dulu dalam kehidupan dunianya gembira hidupnya. Gembira hidupnya dia dulu. Kalau yang dapat dengan tangan kanannya, dia akan gembira selama-lamanya sekarang pada hari kiamat itu. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, itu orang-orang yang gak mau susah hidupnya. Gak mau bangun sholat subuh, gak mau ke masjid sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Pokoknya hidupnya foya-foya, bersenang-senang saja. Innahu kana fi ahli masrur. Innahu dhanna an la yahur. Dia mengira kalau dia gak bakal balik kepada Allah. Lalai dalam kehidupan ini. Yang dikejar dunia, Yang dicari dunia, bangun tidur dunia, mau tidur dunia, hidupnya hanya untuk mencari dunia. Enggak berpikir antum akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Bala inna rabbahu kana bihi basir." Benar, ternyata dia dibalikkan. Allah tuh maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Nanti sisa ayat yang antum baca di rumah, antum merenungkan ayat ini supaya kita tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena udah jam 8 kita masuk ke sesi tanya jawab. Mana pertanyaan yang udah masuk? Waktu yang masuk panitia yang bawa mulai lang itu sebentar. Panitia yang mau mulai lang di umum. Iya. Iya, mungkin ada panitia yang mau menjalankan kotak amal. Silakan jemaah. Yang mau menjalankan kotak amal silahkan antum keluarkan duit antum semuanya kalau bisa. Yang penting cukup buat pulang waktu itu. Wallahi ya ma, yang antum sedekahkan itu yang akan mengantarkan antum ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tips agar kita tetap istiqomah? Ya, ngaji. Masya Allah. Hati-hati kereseknya, jangan dibawa pulang itu. Tips agar tetap istiqomah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Antum jangan berhenti baca Qur'an. Pagi baca Qur'an, siang baca Qur'an, malam baca Qur'an. Allah katakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Maka jangan berhenti baca Qur'an. Yang kedua, zikrullah. La yazalu lisanuka ratban fi dzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jaga lisannya. Masyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahib, cari teman-teman yang baik. Yang tatkala antum futur, tatkala malas beribadah, ada yang menyeret antum. As-sahibu sahib. Teman itu menarik jamaah. Kalau temannya suka main bola, antum diajak main bola. Temannya suka main game, antum diajak main game. Jamaah, anda lihat wajah-wajah yang muda-muda ini, siapa yang suka main game? Tidak berani tunjuk tangan. Jamaah, tinggalkan jamaah. Ganti gamenya dengan zikrullah. Cari sahib yang kalau ketemu, antum setoran sama ana. Berapa hafalan antum? Bukan ditanya, antum sampai level berapa sekarang? Allahu Akbar, pertanyaan yang enggak bermanfaat, kerjaan yang enggak bermanfaat. Mulai orang-orang yang bikin game ketakutan. Ketakutan ditinggalkan. Karena secara pendidikan sudah mereka mengeluarkan game merusak. Tapi akhirnya mereka bikin penelitian pula, ternyata game membuat orang lebih cerdas. Siapa yang bilang lebih cerdas? Anak-anak jadi lebih bodoh. Lebih durhaka sama orang tuanya. Dipanggil orang kalau main game itu dipanggil, dengar enggak dia jemaah? Enggak. Fulan. Kalaupun dengar, Allah, maka ingat, tinggalkan, cari sahib-sahib yang manja antum kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca sejarah. Untuk baca tentang Bilal bin Rabah, baca tentang tukang sihir Firaun yang dibunuh sama Fir'aun. Antum tahu berapa jumlah tukang sihir yang dibunuh oleh Fir'aun? Ibnu Katsir menyebutkan jumlah mereka hampir 30 ribu jemaah. Dibunuh hari itu. Disalib di pohon-pohon mereka. Dalam kondisi hidup-hidup. Tapi apa kata mereka? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Matikan kami semua dalam kondisi Islam. Supaya antum kalau ada fitnah, godaan di masa sekarang, enggak terlalu bersedih hati jemaah. Nah, apa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj? Apa benar nanti di akhir zaman bakal ada Ya'juj dan Ma'juj sebelum datangnya kiamat? Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sejak zamannya Dzulqarnain. Cerita Ya'juj dan Ma'juj Allah sebutkan di surat Al-Kahf. Mereka manusia sama seperti kita, cuma beda aja bentuk dan jenis. Mereka nanti akan menghabiskan air di Danau Tiberias. Jadi kalau antum dengar sekarang Danau Tiberias mulai mengering, nanti habisnya Danau Tiberias itu karena diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Gak ada yang bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Maka di akhir zaman itu Nabi Isa alaihissalam setelah membunuh Dajjal, Allah mengirim Ya'juj dan Ma'juj. Apakah Nabi Isa menghadapi mereka, memerangi mereka? Tidak. Allah perintahkan kepada Nabi Isa, selamatkan hamba-hambaku menuju ke gunung Tursina. Dibawa orang. Itu Ya'juj dan Ma'juj membunuh semuanya. Diminum air danau itu sampai kering. Lalu setelah mereka melihat menang, gak ada lagi yang dihadapi, mereka bawa panah-panah mereka, mereka hadapkan ke langit. Mereka mengatakan, qatalna ahlil ard, awdhaharna ala ahlil ard. Kita sudah mengalahkan penduduk bumi, sekarang kita perangi yang ada di langit. Mereka mengarahkan panahnya ke langit. Faraja'atil aslu. Itu anak panahnya balik, di pucuknya ada darah. Allah memuji mereka. Wah, mereka semakin bangga. Sudah habis penduduk langit. Allah kirim penyakit di balik kepala mereka, mati mereka semua. Jamaah, manusia ini lemah, jangan sok. Dikasih penyakit nangis-nangis dia. Mati semua. Ketika mereka mati, bumi itu jadi penuh dengan bangkai mereka. Allah kirimkan burung yang membawa bangkai mereka ke lautan dan bumi menjadi subur pada waktu itu. Ya'juj dan Ma'juj itu tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar yang setelah itu enggak lama akan hancur dunia ini. Barakallahu. Apa di saat kita dikumpulkan bisa bertemu dengan keluarga kita? Apa bisa kita memberi syafaat dan bagaimana caranya, Ustaz? Subhanallah jemaah. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuh wama alatsnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman kemudian dilanjutkan oleh generasi yang selanjutnya, anak-anak keturunan yang beriman, Allah akan kumpulkan mereka pada hari kiamat, kumpulkan di surga tanpa Allah mengurangi pahala mereka. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kita bisa berkumpul dengan orang tua kita. Terus gimana kalau orang tua kita ada di surga yang paling tinggi, sedangkan kita ada di pertengahan? Alhamdulillah itu masuk surga. Bersyukur. Dikumpulkan, ada sebagian mengatakan yang di bawah bisa diangkat ke atas. Tapi pendapat yang kedua mengatakan yang di bawah bisa berkunjung ke yang atas. Ada saling ziarah nanti di sana. Apakah memberikan syafaat? Naam. Anak-anak bisa memberikan syafaat kepada bapak dan ibu. Anak yang mati sebelum baligh dan orang tuanya sabar menerima musibah tersebut, tuh anak pada hari kiamat disuruh masuk surga enggak mau. Mereka berada di pintu surga. Ketika orang berdesak-desakan rebutan masuk surga, tu anak-anak disuruh masuk surga, udkhulul jannah, malakum munhabibun, kalian kenapa enggak mau masuk? Kata mereka, "La, kami enggak mau masuk surga." Kenapa? hatta ya'tiya abahu, sampai ayah ibu kami datang, baru kami mau masuk surga. Itu Allah berikan syafaat kepada orang tuanya, datang masuk surga sama anak-anak. Dan berusaha menjadi anak yang mendoakan kedua orang tuanya, sehingga orang tua kita itu derajatnya terus naik sampai kebingungan orang tuanya. Dia ketika masuk surga, aku kok bisa dapat ini, amalanku gak bisa, nakira. Dikatakan bistighfari waladika laka, karena anakmu terus istighfar buat engkau. Dan ada orang tua yang bisa memberikan syafaat kepada anak-anak yang masuk neraka, atau anak memberikan syafaat kepada orang tuanya, atau teman memberikan syafaat kepada temannya. Allah mengatakan fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Kita enggak punya orang-orang yang memberikan syafaat. Kita enggak punya sahib-sahib yang baik yang mengingat kita. Syarat syafaat itu dua. Dua, izin dari Allah. Yang kedua, keridhaan Allah buat orang yang akan diberikan syafaat itu. Hadza wallahu a'lam. Apa hukum beternak burung kicau yang sering digunakan orang-orang untuk berlomba? Jamaah, ada apa antum beternak burung kicau? Kalau antum beternak burung karena ingin mendengarkan suaranya, kemudian bertafakur mengatakan, ya Allah, betapa indahnya suara burung ini, sehingga antum bertambah keimanan ketika melihat burung itu bersuara. Ngapa? Walaupun kasihan, kalau ana sih kasihan. Tapi kalau digunakan untuk lomba, lihat lombanya. Ini termasuk lomba yang untuk judi kebanyakan jamaah. Maka jangan. Nah, saat saya punya teman, saya ajak ke pengajiannya. Saya diajak ke pengajiannya. Tetapi dia bilang, nanti kalau pengajian di sana, kelas kamu beda dengan kelas saya, karena kamu masih baru. Kenapa mereka membagi-bagi kelas seperti sekolah? Apakah ini dibenarkan dan apa ini dimaksud dengan syariat, hakikat, dan ma'rifat? Bukan, jangan. Jadi memang ada kajian. Anda gak tahu ini. Yang dimaksud itu Anda gak tahu. Tapi kajian ini memang ada kajian buat pemula. Artinya buat orang-orang ada yang baru ngaji. Umpamanya kalau kajiannya tentang pembagian waris, antum jadi pusing. Ah, ini gimana Ustaz jelaskan warisan? Iya, ini buat antum gak cocok. Tapi ada yang sudah selesai menyelesaikan tafsir Juz Amma, menyelesaikan kitab Tauhid. Mereka sudah naik kepada kitab yang lainnya. Antum masih belum. Maka pembagian kajian itu sebenarnya bagus. Seperti sekolah, iya. Karena kalau dilihat dulu, dari sejak zaman dulu, sebelum ada sekolahan, pengajian di Masjid Nabawi itu sudah halakonya beda-beda. Yang mau ngaji tafsir sebelah sana, yang mau ngaji tauhid sebelah sana, yang mau ngaji ini sebelah sana. Kemudian tafsirnya umamanya, oh ini tafsir sudah selesai dari Juz Amma, berarti antum belum Juz Amma, antum jangan di sini, sebelah sana tempatnya Juz Amma. Jadi pembagian itu sebenarnya agar seseorang lebih runtut belajar ilmunya. Hadis ada pembahasan umpamanya bulughul maram. Antum jangan bulughul maram dulu. Apa? Antum arba'in nawawiyah dulu, Bapak. Jadi pembagiannya seperti ini. Bukan masalah syariat, hakikat, dan ma'rifat. Tapi wallahualam, kalau di tempat itu memang Anda gak tahu, jemaah. Tapi yang jelas, ingat, pembagian keagamaan seseorang, makomnya, ini makomnya masih syariat, antum masih syariat, antum masih sholat. Anak sudah gak sholat. Kenapa? Sudah ma'rifat, anak beda. Ah, kalau pembagian kayak gini perlu diluruskan. Betul, ada yang seperti itu. Di kampung ana ada orang, Masya Allah. Ana punya ipar cerita. Dia ke tempat itu orang untuk bikin. Dia tukang bikin kompor dari aluminium. Kompor aluminium ya. Tempat open. Dia itu gak sholat. Dikasih nasihat, Bapak kok gak sholat? Beda makomnya gitu. Ya mungkin ada makom memang penghuni neraka. Ketika ditanya penghuni neraka itu, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin. Kita dulu enggak salat. Jadi ada makomnya memang makom enggak salat. Di neraka saqar makomnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, siap. Barakallahu fiik. Masyaallah jemaah. Ini ana bacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Saya non muslim. Dia hadir. Ingin bertanya. Bagaimana kehidupan yang setelah di dunia? Akhir-akhir ini saya lebih ingin mendalami Islam. Apa yang bisa bikin saya yakin bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan diridhai Allah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Subhanallah. Jemaah, kalau kita bicara Islam, Allah itu menurunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini berisi cerita-cerita masa lalu. Al-Qur'an ini berisi cerita-cerita masa datang. Al-Qur'an ini menantang seluruh umat manusia agar mereka mendatangkan satu surat yang sama dengan Al-Qur'an, satu surat. Dan sampai hari ini enggak ada yang bisa mendatangkan. Al-Qur'an itu benar dari Allah. Buktinya silakan cari sesuatu yang kontradiksi dalam Al-Qur'an. Enggak ada. Sudah 1400 tahun tantangan Allah kepada umat manusia. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, silakan kalian datangkan satu surat yang sama dengan Al-Qur'an, bukan 30 juz, bukan 114 surat, tapi satu surat. Satu surat paling pendek itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Enggak ada yang bisa bikin. Jadi berita-berita yang Allah sampaikan itu hari-hari menyingkap kebenarannya. Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hari-hari menyingkap kebenaran. Dan kalau kita lihat Islam ini beriman dengan semua nabi. Bahkan enggak boleh kita membeda-bedakan para nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita umat Islam percaya dengan Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan kepada Bani Israel. Turun kepadanya Taurat. Kita percaya kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah yang diturunkan kepadanya Injil. Dan kita percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup semuanya. Dan Nabi Isa telah memberitahukan bahwa akan ada nabi yang datang setelah aku namanya Ahmad, dan ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus. Dan Islam adalah agama tauhid. Tidak menyekutukan Allah. Tidak menduakan Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Baca qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di agama-agama sebelumnya dipikir surga itu hanya untuk orang kaya, sehingga yang kaya di dunia bisa kaya di akhirat. Makanya dulu itu ada orang kalau mati hartanya dibawa mati, dikubur di sana, karena buat bekal dia nanti kalau dibangkitkan. Dalam Islam enggak, kehidupan setelah kematian itu dengan beramal sebelum ajal datang. Maka semoga nanti ya mendapatkan hidayah dari Allah. Nasihat anak, coba baca surat terakhir dalam Al-Qur'anul Karim. 3 surat yang dibaca. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbil nas. Kalau mungkin ingin tahu tentang kehidupan setelah kematian, ya anti bisa baca Al-Hakumut Takatsur. Surat-surat pendek. Semoga dengan itu Allah memberikan keyakinan kepada anti. Allah mengatakan inna dina indallah al-Islam. Dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya agama yang diridain Allah di sisi Allah hanya Islam. Hanya Islam. Yang lainnya enggak benar. Itu kata Allah SWT. Kemudian jemaah, bagi ibu-ibu, itu katanya ada tim yang ingin membagikan, bagi apa? Lelang Ustaz Tomjan. Bukan lelang. Ada pelelangan, enggak boleh di masjid lelang. Ya, ada yang ingin menjalankan kantong buat sedekah, jemaah. Ibu-ibu ini harus lebih banyak sedekahnya dari bapak-bapak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, kalian banyak-banyak sedekah. Aku melihat kebanyakan kalian itu di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu para wanita ketika itu yang bawa Bilal itu, selendangnya dibuka sama Bilal. Itu para wanita bertanya, "Walima ya Rasulullah, kenapa kebanyakan kita masuk neraka?" "Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan." Kalian banyak kufur kepada suaminya. Kalian banyak kufur kepada kebaikan-kebaikan. Maka tak kala itu wanita membuka antingnya dilemparkan ke Bilal. Sebagian membuka gelangnya dilemparkan ke Bilal, sebagian kalungnya dilemparkan ke Bilal, dan yang masuk ke tempat Bilal itu yang akan didapatkan di kubur sana. Masya Allah, ada yang ceramah juga di atas. Sayangnya Ustaz di atas. Ya, silakan ibu yang mau sedekah itu jalanin, yang bapak-bapak juga yang mau sedekah silakan. Ini untuk bangun masjid ke jamaah. Untuk bangun masjid, mudah-mudahan masjidnya cepat berdiri. Dan anak-anak salut dengan masjid takwa ini. Salut banget. Jadi kadangkala satu masjid, masjidnya udah jadi, ngelihat masjid lain belum jadi, dana yang dari masjid ini diserahkan ke masjid sana. Ini Masya Allah. Jarang orang seperti ini. Sebenarnya, oh enggak, itu kan buat kita. Kok buat kita? Buat rumah Allah. Dimanapun masjid ada, itu rumah Allah SWT. Kalau kita mungkin punya dana lebih besar di masjid ini, kita lihat masjid sana butuh, silakan buat masjid. Tentu jangan lihat tikus lagi, Ustaz dari sini. Ana lihat dari tadi jalan-jalan dia. Mau kemana ente? Oh, dia mau turun ya. Masya Allah. Oh, ada lubang. Masya Allah. Bagaimana caranya untuk meluluhkan hati orang tua untuk pakai jilbab? Tetapi saya tidak berani ngomong ke orang tua secara langsung. Masya Allah. Jamaah, 13 tahun atau 10 tahun Khadijah enggak pakai jilbab selama berada di Mekah. 13 tahun istri-istri para sahabat enggak ada yang pakai jilbab. Kenapa? Karena belum wajib jilbab selama di Mekah. Kapan jilbab diwajibkan? Ketika di Madinah. Kira-kira tahun ke-6 Hijriah jilbab diwajib. Kenapa menunggu waktu lama? Ini proses yang harus dijalani. Kalau bicara hukum, ana sampaikan hukum, selesai. Ada seorang wanita datang ke majelis taklim tahun 90-an. Tahun 90-an itu aduh, majelis taklim masih sepi-sepi jemaah. Ada seorang wanita mungkin pekerja dengan pakaian mini, dia datang ke ustaz di masjid. "Ustaz, mau tanya ustaz. Apa hukumnya pakai jilbab?" Pakai baju mini tanya apa hukumnya pakai jilbab. Apa kata ustaz? "Oh, masalah jilbab itu masalah nomor 27. Nanti kita akan bahas." Duduk perempuan itu ngaji. Sebelum ustaz yang bahas jilbab, dia sudah pakai jilbab. Kenapa? Kalau bicara hukum mudah. Bicara ini wajib, ini sunnah. Ini haram, ini makruh. Itu perkara yang sangat mudah sekali. Tapi bagaimana menyebabkan orang ini yakin bahwa itu wajib dan dia mau mengamalkan. Tumbuhkan dalam jiwanya keimanan kepada Allah Jalla Jalal. Kenapa orang itu jamaah bisa taat dengan aturan pabrik, aturan kantor? Kantor mengatakan pakaiannya warnanya kuning, ada pasukan kuning. Apakah berani dia ganti pakai baju hijau? Nggak berani. Dia tahu ini aturan. Ini kalau ana melanggar, ana bisa mendapatkan hukuman atau ana dipecat. Maka kenalkan mereka kepada pembuat aturan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kalau bicara sama orang tua, bukan bicara jilbab dulu. Bicara tentang surat Al-Insyiqaq. Baca sama orang tua, amma yatasa'alun. Ibu, kalau ibu ada waktu, kita ngaji bareng yuk bu, sama baca tafsirnya. Baca al-qari'atu mal-qari'ah. Baca wan-nazi'ati gharqa. Baca sama tafsirnya. Tumbuhkan keimanan di diri ibu. Setelah itu, nanti baca surah Al-Ahzab ayat 30. Ibu suruh baca sendiri. Suruh dia mengartikan sendiri. Tapi kalau langsung ke surat Al-Ahzab, gak mau dia. Karena keimanannya belum siap. Siapkan keimanan. InsyaAllah yang lainnya akan mudah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, saya ingin taubat dari riba. Saya sudah pinjam uang di bank untuk beli rumah. Mohon bimbingannya, apa saya harus kembali menjual rumah itu dan menutup hutang di bank? Nah, antum tahu jawabannya. Wallahi jemaah, dia cuma ingin meyakinkan diri. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dirhamun riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Dirhamun riba, satu dirham riba, ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamuhu, yang dimakan oleh seseorang dalam posisi dia tahu ini riba. Asyaddu min sittin wa thalathina zaniya, itu lebih parah daripada berzina 36 kali. Antum meremehkan riba. Motornya riba, mobilnya riba, rumahnya riba, HP-nya riba. Ketawa-ketawa. Kalau dibilang zina, na'udzubillah minaz-zina. Padahal riba yang dia lakukan satu dirham itu lebih dahsyat daripada 36 kali berzina. Lalu kau remehkan. Dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilah riba. Yang makan riba dilaknat. Wa mukilahu, yang ngasih makan riba dilaknat. Peminjam itu ngasih makan riba. Antum kan yang kasih bunga. Antum minjam 1 juta, antum bayar berapa? 1.200.000, antum yang kasih makan riba sama dia. Antum dilaknat. Notaris-notarisnya, katibahu, yang nulis dilaknat. Cuma dapat 50.000 tapi dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa syahidah, yang jadi saksi, dapat berapa saksi kira-kira jemaah? Ya, 10 ribuan lah misalnya. Antum dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Maka tugas antum ketika mampu berlepas dari riba, jangan takut enggak bisa punya rumah. Kakek-kakek kita hidup tanpa riba dan bisa punya rumah. Jamaah, punya rumah itu butuh duit berapa? Yang pertama antum beli tanah. Beli tanah kaplingan, bismillah. Punya duit tabung tanah kaplingan berapa juta? Umpamanya 50 juta. Alhamdulillah bisa beli. Terus bangunnya kapan? Nanti Allah yang bangunin. Antum punya rezeki beli, bisa beli apa? Batu pondasi, beli batu pondasi, taruh di sana. Bisa beli batu bata, beli batu bata. Nanti bangun rumah separuh atasnya pakai gedeng. Tahu antum gedeng? Hah? Apa? Grebek. Grebek. Apa? Grebek namanya. Dari bambu itu. Nah, alasnya, lantainya tanah, enggak apa-apa, lebih dingin rumah pakai tanah. Anak-anak, kenapa anak-anak dulu itu masya Allah enggak pakai pembalut, bukan pembalut, anak-anak apa namanya? Popok. Mereka kencing langsung masuk ke tanah. Hancur dulu jamaah, masya Allah mereka. Rumahnya dari tanah, masya Allah. Anak masih lihat tuh rumah-rumah di kampung pakai tanah. Gak punya utang. Hidupnya malam hari tidur nikmat hidupnya dan tidak panas. Karena angin itu tembus jamaah di tembok. Masya Allah jamaah. Wallah masya Allah mereka. Sekarang itu kira-kira kalau bikin rumah pakai grebek. Gribik. Masya Allah gribik. Butuh berapa duit? Butuh berapa? 30 juta? Gak sampai. Terus bangunnya butuh berapa bulan? Seminggu jadi. Antum punya rumah, alhamdulillah. Cari istri yang siap hidup di sana. Alhamdulillah. Antum punya rumah, punya istri, alhamdulillah. Antum tanam di belakang rumah kemangi, apa. Wallah hidup nikmat. Hari itu makan nasi sama kemangi. Kata istri, "Bang, aku gak makan asal lihat wajahmu cukup, Bang." Masya Allah jamaah. Daripada antum dilaknat sama Allah. Dilaknat, mobilnya bagus, terlaknat. Rumahnya bagus, mal'un, terlaknat. Na'udzubillah juga. Jangan sampai jamaah. Tinggalkan semua itu. Antum bisa hidup tanpa hutang. Tapi antum sendiri yang mau berhutang. Na'udzubillah juga. Jamaah kayaknya mau udah capek. Kita akan masuk besok kajian lagi. Ini pertanyaan tolong. Oh ini ada pertanyaan yang di print. Niat banget ini jamaah. Anda bacakan kesian ini jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda mau tanya. Jika orang yang sudah mati meninggalkan hutang dan orang yang dihutangkan mengikhlaskan hutang tersebut, atau orang yang dihutangkan mengambil barang kepada pihak keluarga dan hutangnya dianggap lunas, apakah ruhnya masih tertahan? Tidak. Hati-hati sama hutang. Jangan meremehkan urusan sama manusia. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku mati syahid di jalan Allah, apakah Allah mengampuni semua dosa-dosaku?" Kata Nabi SAW, "Na'am, iya." Orang itu pergi. Lalu dipanggil, "Kesini kau." Panggil lagi saudara-saudara. Semua diampuni kecuali hutang. Orang mati syahid jamaah tertahan karena punya hutang. Apalagi antum yang mati biasa-biasa aja. Maka kalau dikatakan pemilik uangnya sudah mengikhlaskan, selesai. Atau pemilik uangnya sudah mengambil barang yang dianggap lunas, selesai lunas. Dia tidak akan tertahan. Maka hati-hati. Antum kalau pernah makan ketika SD dulu, SMP makan di kantin, gak bayar. Utang jemaah. Antum akan dihisab pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Sebesar zarrah antum akan melihat. Antum cari ke sekolahan antum. Antum pernah malak teman-temannya. 2.000. Kasih 2.000. Hari kiamat hati-hati dia akan datang minta sama antum. Bukan 2.000. Tapi amal soleh antum diambil buat itu. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rasa cukup ya. Nanti kita lanjutkan pada hari esok insyaallah. Kurang lebihnya ana mohon maaf apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.